sendiri yang bilang ko jomblo. Ko yang ajak dalam ioto, ajak foto-foto, pulang langsung follow. Padahal ada dia ado, hampir tak terkoyak. Orang lain pun jodoh, ado mamae cinta ada bikin jodoh. Kalau kau cuma main seragam, sesuka ternyata kau itu orang punya baik tua. Yang buat saja tuh cinta, kau tak menjobek kemana. Ujung-ujungnya sayang rasa sempat tak terduga. Kau sendiri yang bilang kau jomblo, kau yang ajak jalan. Hampir saat terjaya orang.